Aceh Greget. Oh yeah. Ancol. Nyan, nyokam Aceh Greget ka kembali. Ya sama-sama taje kupi. Kupi. Nih, ini kupi yang baru dan wangi. Jeb kupi, don't worry, be happy. Hadirah kita dan Santas dari Biru, Teguh Ismail yang dari Perla, Muhammad Syokir Lubis dan dari Lenun. Oh yeah, yeah, di mata kulingan Nasir Irfan, Ulogram dan Rasul dari Sigi, kamu nyoman rumah warna selawat. Aceh Greget, jai baju on bila tak itu bikentet, muka jiput tega hitam on the on, dapur sama on malon lagi pulut. Ada rantok, lagi-laginya haji berata tapako, ada tapako yang lagi jangan moto, ada kaput to lagi ke are nangro. Kesalahan pahaman dari videonya LKMA yang itu adalah kita nyaman dulu jadi rekan-rekan saya tua follow Instagram lo Hadi Ramit dan Instagram Goknyan ngeng_dp karena Goknyan adalah orang yang terbantu tanya di dapur rekam Betuan follow Instagram lo Carol_Anas dan Betuoce follow Instagram lo Teku_Mail Aci lebih Alon Oki Nawawi _Yub dan nyo adalah Ulogram Betuoce follow Instagram lo @ras.taufik dan Rilfa Rilfa ada Rilfa tu enak jadi rakan-rakan betua ne subscribe channel kamu Aceh Greget ne like ne comment ada aja ne share ne lemah rakan-rakan lain subscribe untuk Aceh lebih pendunia terima kasih okey dadah sampai berjumpa di video selanjutnya.